Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-10 dari bulan Rabi'inil Awal 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 6 November 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam bab yang baru, bab yang ke-16 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani tafaduli ahli al-islami fi wa ayyu umurihi afdal. Bab yang menjelaskan tentang penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa amalan Islam yang paling utama, yang mana hadis yang telah kita bacakan yaitu hadis yang pertama dari bab ini datang dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun, amalan Islam apa yang paling baik wahai Rasulullah? Qal, maka beliau alaihi salatu wasallam menjawab dengan dua amalan besar, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasallam, tut'imut ta'am, memberi makan orang lain yang membutuhkan, wa taqra'us salam, dan ketika engkau mengucapkan assalam, ala man 'araft, kepada orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Pertemuan terakhir kita telah jelaskan biografi singkat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As As-Sahmi ibn Wa'il radhiyallahu taala anhuma. Ya, insyaallah taala pada pertemuan malam hari ini kita akan masuk kepada penjelasan dari matan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Baik, ikhwati fillah yarakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Pada matan yang telah kita bacakan, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma mengatakan, anna rajulan, telah kita sebutkan ucapan Al-Hafidh Ibn Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fath ketika beliau mengatakan, lam a'rif ismahu, aku tidak mengetahui siapa nama dari laki-laki tersebut yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqil, dan sempat diriwayatkan bahwa yang bertanya tersebut adalah sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyul islami khairun. Sebuah faedah latifah yang bisa kita ambil dari bentuk pertanyaan yang disampaikan kepada seorang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yadullu ala hirsi as-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu arda ala hadzal khusus wa ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum harisun. Mereka para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk mendapatkan periwayatan, jawaban, faedah, fatwa dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. terkhusus Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa arda, yang pada kesempatan ini langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun? Tidaklah pertanyaan ini naik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan menunjukkan bahwa orang tersebut, yakni Abu Dzar dan sahabat Rasul secara umum, adalah orang-orang yang bersemangat untuk menjalankan keislaman beliau radhiyallahu taala anhu arda dengan bimbingan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dua amalan yang besar, dua amalan yang agung yang ada di dalam al-Islam. Kata beliau alaihi salatu wasallam, tuti'imut ta'am, engkau beri makan orang lain, wa taqra'us salam, yakni mengucapkan salam kepada kaum muslimin secara umum. Ya, insyaallah taala akan kita jelaskan dari pembahasan para immatus salaf berkaitan dengan dua hal ini, dua amalan yang besar ini. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah memberikan ta'liq yang yasir, memberikan syarah yang ringkas yang berkaitan dengan dua amalan besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Ketika beliau alaihi rahmatullah mengatakan, al-it'amu mustalzamun li salamatil yad. Al-it'amu mustalzamun li salamatil yad wassalamu li salamatil lisan. Yang namanya kita memberi makan kepada orang lain, apalagi al-muhtajin, orang-orang yang membutuhkan, mustalzam li salamatil yad, menunjukkan bahwa tangan orang tersebut adalah tangan yang ringan, suka memberikan sedekah kepada orang lain, suka memberikan infak kepada orang lain, suka memberikan hadiah kepada orang lain. Ini menunjukkan tangannya adalah tangan yang mulia, tangan yang baik, ringan tangan kalau bahasa kita sekarang. Wassalamu, adapun amalan yang kedua yaitu mengucapkan salam, menunjukkan selamatul lisan, lisannya yang selamat. Jadi memang dua anggota tubuh tersebut, yang pertama adalah al-lisan dan yang kedua adalah al-yad, dua anggota tubuh yang diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan kita jelaskan riwayat-riwayat yang datang pada sahih al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang salah satunya menunjukkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslim, seorang muslim yang hakiki, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang kaum muslimin di sekitarnya, kaum muslimin di kanan dan kirinya, itu selamat dari lisannya dan selamat pula dari tangannya. Maksudnya selamat dari lisannya yang tajam, tidak dicemooh, tidak dicela, tidak digibahi, tidak diadu domba dan yang seterusnya. Wayadihi, dan selamat pula dari al-yad, gangguan tangannya. Mungkin dia suka memukul, kemudian dia menjadikan tangannya sebagai alat untuk menzalimi orang lain dan yang semisalnya. Mungkin dibahasakan juga dengan ringan tangan, karena ringan tangan ini terbagi menjadi dua dalam peribahasa bahasa Indonesia. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, dua amalan yang disebutkan oleh Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda, menunjukkan bahwasanya lisan seorang muslim haruslah terjaga. Salah satu cara menjaganya adalah dengan banyak mengucapkan salam, begitu pula tangannya harus juga terjaga dengan amalan-amalan soleh, diantaranya adalah senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, secara khusus orang-orang yang membutuhkan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, adapun amalan yang pertama yang berkaitan dengan it'amut ta'am, memberi makan kepada orang lain, khususnya amalan ini telah direkomendasi, telah dihasung dengan sangat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insan secara khusus. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada mereka-mereka yang senantiasa memberikan makan, suka untuk memberikan makan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi." Mereka, yakni disebutkan di antara sifat-sifat orang yang beriman, mereka senantiasa, mereka suka untuk memberikan makan kepada orang lain dengan makanan-makanan yang mereka sukai, makanan-makanan yang mereka inginkan, makanan-makanan yang istimewa mungkin menurut mereka, diberikan kepada orang lain. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. miskinan wa yatiman wa asir. Mereka berikan kepada orang-orang yatim, mereka berikan kepada orang-orang miskin, begitu pula mereka berikan kepada tawanan-tawanan perang di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keutamaan yang pertama bagi mereka yang senantiasa atau memiliki amalan suka memberi makan orang lain, yaitu mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, mereka pun akan mendapatkan as-sawabul jazil, pahala yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah jalla jalaluh, sama di surah Al-Insan ayat yang ke-11 mengatakan, fawaqahumullahu syarra dhalikal yaw walaqahum nadratan wasururan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka, waqahum syarra dhalikal yaw, dari kejelekan, dari kesusahan yang ada pada hari tersebut. Karena yaumul qiyamah seperti yang sudah kita ketahui bersama akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah perhitungan, al-hisab, dari amalan-amalan kita, apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita amalkan, apa yang kita habiskan umur kita pada kehidupan dunia ini, masa muda kita, kita habiskan untuk apa, kita isi untuk apa, begitu pula masa sehat kita, dan yang seterusnya dari pertanyaan-pertanyaan yang Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada setiap hambanya. Bagi mereka yang suka memberikan makan kepada orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin dengan pahala yang besar. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yaw. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dia dari kesusahan hari tersebut, sehingga hari tersebut bagi dirinya adalah hari yang mudah, hisaban yasira, perhitungan yang mudah, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan pada orang tersebut. Kemudian yang kedua, walaqahum nadratan. Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan yang Allah azza wa jalla akan karuniakan kepada orang tersebut pada hari kiamat adalah Allah jalla jalaluh menjadikan wajah mereka nadratan, penuh dengan rahmah. Wajah mereka penuh dengan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bersedih, tidak menangis, tidak ketakutan. Menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wajah mereka tergambarkan seperti apa yang ada di akhir surah ini. Wasururan. Wajah mereka berseri-seri, penuh dengan kebahagiaan, yang artinya mereka mendapatkan rahmah dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sisi yang lain, ikhwati fillah ya ra'akumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kepada orang-orang yang terlalu bakhil akan hartanya. Orang-orang yang tidak senang untuk memberikan sedekah kepada orang lain. Ketika ancaman Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam ayatnya yang mulia, dalam surah Al-Muddathir ayat ke-42 sampai ke-44, Allah jalla wa'ala bertanya, masalakakum fi saqar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendapati orang-orang yang berada di dalam neraka Allah wal'iyadzubillah, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka jahannam, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar. Lalu maka mereka mengatakan, lam nakum minal musallin. Ini kemaksiatan pertama, kemaksiatan besar yang ada di sisi mereka. Lam nakum minal musallin, kami tidak mengerjakan sholat, kami lalai dari mengerjakan sholat. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, iqamatus shalah, menegakkan sholat adalah bahagian dari tiang agama, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Orang yang mengerjakan sholat saja, menegakkan sholat di kesehariannya 5 kali dalam sehari, itu masih belum dijamin mereka akan mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diancam oleh Allah jalla jalaluh, fawailun lil musallin, hati-hati, celaka bagi mereka-mereka yang mengerjakan sholat. Fawailun lil musallin, kata Allah azza wa jalla, celaka bagi mereka orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang mengerjakan sholat celaka, ya artinya belum ada jaminan mereka yang mengerjakan sholat sudah pasti aman, sudah pasti selamat. Artinya masih membutuhkan yang namanya keikhlasan, masih membutuhkan yang namanya mutaba'ah, agar bisa diterima amalan sholat yang ditegakkan, yang didirikan oleh seorang muslim. Maka bagaimana keadaan orang-orang yang benar-benar meninggalkan sholat 5 waktunya? Waktu subuh dia tertidur sampai matahari terbit, waktu zuhur dan asar dia sibuk dengan ma'isyahnya, waktu maghrib dia masih di perjalanan, al-isya sudah terlelap untuk beristirahat mempersiapkan tenaga untuk besok hari. Maka apa yang mau diharapkan dari kebaikan dunia wal akhirah seperti orang seperti ini keadaannya. Masalah kakum fi saqar, akhirnya di dalam neraka atau pada hari kiamat ditegakkan, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak mengerjakan salat selama kehidupan kami di dunia ya Allah. Kemudian yang kedua yang menjadi syahid inti pembahasan kita, walam nakunu tu'imul miskin. Dan kami bukanlah orang-orang yang suka memberi makan orang-orang miskin. Bakhil, kikir, syahih terhadap harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Senantiasa ditahan, tidak mau dikeluarkan, tidak mau diberikan, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin mereka-mereka yang yut'imuna ta'am ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira akan mendapatkan keutamaan besar dari Allah Jalla wa Ala. Seakan-akan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man qasat shadaqatun min malin," tidak pernah dia dengar tidak akan berkurang harta seorang yang bersedekah, harta seorang yang infak akan benar-benar ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara zahir, walaupun secara hissi realita berkurang. Dari 10.000 dia sisihkan 5.000 untuk makan orang-orang miskin, berkurang secara zahir, akan tetapi haruslah dia yakini ucapan nabinya sallallahu alaihi wasallam, mana qasat, hakikatnya harta tersebut tidaklah berkurang. Secara zahir berkurang 5.000, akan tetapi hakikatnya berada di dalam tabungan dia kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ancam bagi mereka orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, menunjukkan kepada kita bahwa ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dengan nerakanya, dijauhkan dari rahmatnya, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin dicueki, tidak diladeni oleh Allah Jalla wa Ala tentang apa yang mereka inginkan dari kehidupan-kehidupan bahagia di akhirah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tut'imut ta'am, terkhusus memberikan makan kepada orang-orang yang butuh, adalah amalan besar di dalam al-Islam, seperti yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma ini. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menjelaskan makna dari hadis ini secara global, yang maknanya akan beliau jelaskan tentang poin yang kedua, yaitu mengucapkan salam kepada kaum muslimin secara umum. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah mengatakan, jama'a lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal it'ami wa ifsya'is salam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa arda, bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik, adalah dua amalan, memberikan makan orang lain dan menyebarkan assalam. Digabungkan oleh Allah, digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alasannya apa? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, lijtima'ihima fistilzamil mahabbatid diniyah wal ulfatil islamiyah. Lijtima'ihima, karena dua amalan tersebut apabila tergabung, apabila terkumpul pada diri seorang hamba, pada diri seorang muslim, akan memberikan mahabbah, akan menimbulkan rasa cinta antara dia dengan orang lain. Apakah orang-orang tersebut yang dia beri makan, ataukah amalan yang kedua, orang-orang yang dia berikan atau dia sampaikan salam kepada mereka. Wal ulfatul islamiyah, dan persatuan seagama, seakidah, sama-sama muslimin, ini akan terjalin, kata beliau alaihi rahmatullah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian ingin mendapatkan khabar dariku terhadap satu amalan? Apabila amalan tersebut kalian kerjakan, kalian akan saling mencintai. Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, afshu assalam bainakum, sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Sebarkanlah assalam di tengah-tengah kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. InsyaAllah ta'ala akan kita dapati periwayatannya. Kemudian beliau memberikan ta'liq, syarah yang ringkas terhadap hadis tersebut, wa fihi dalilun. Di dalam hadis tadi terdapat sebuah dalil, ala annas salama la yuqsaru ala man yu'raf. bahwasanya salam itu tidak perlu kita khususkan, atau jangan sampai kita khususkan hanya kepada orang-orang yang kita kenal. Bal alal muslimina kafatan, bahkan kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Li'annahu kama qala sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabrani di dalam As-Saghir, begitu pula dalam Al-Kabir, diriwayatkan pula oleh al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, begitu pula al-Imam Asy-Syihab di dalam Al-Musnad, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "As-salamu syi'arun limillatina." Mengucapkan salam kepada orang lain, sesama muslim. Nanti akan kita bahas apakah orang-orang kafir boleh untuk kita mulai salam kepada mereka. Apakah masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afshus salama bainakum." Sebarkan salam di tengah-tengah kalian sesama hamba Allah, atau sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Apakah masuk ke dalamnya orang-orang kafir ataukah tidak? Akan kita nukilkan dari penukilan Imam min a'immati as-salaf. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "As-salamu syi'arun limillatina." Yang namanya salam itu merupakan syiar bagi agama kita. Syiarnya kaum muslimin adalah saling mengucapkan salam. Wa amanun lidhimmatina. Dan merupakan bentuk akan menimbulkan rasa aman. Jadi salam merupakan syiar yang dimiliki oleh kaum muslimin. Wa amanun lidhimmatina. Dan akan menimbulkan atau menumbuhkan rasa aman kepada orang-orang muslim yang kita sampaikan salam kepada mereka. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita menyampaikan salam kepada orang lain, apakah kita kenal ataukah tidak kita kenal, paling tidaknya mereka merasa bahwa kami ini adalah orang yang dihargai. Kami ini adalah orang yang masih dianggap saudara mereka, sesama muslim. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan amanun lidhimmatina, memberikan rasa aman, menimbulkan rasa aman di antara hubungan sesama kaum muslimin tersebut. Karena berbeda dengan orang-orang yang berasal dari kelompok Khawarij yang menganggap bahwa orang-orang selain kelompok mereka adalah orang-orang kafir, al-kufar, yang tidak berhak untuk disampaikan salam kepada mereka. Maka ketika kaum muslimin sesama mereka mengucapkan salam, paling tidaknya merasa dihargai dan akan timbul rasa aman sesama kaum muslimin di tengah-tengah komunitas tersebut. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, disebutkan Al-Hafidh Ibn Rajab alaihi rahmatullah di dalam Fath Syarah al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, kata beliau, "Wa man lam ta'rif," ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Kata Imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah, "Ay la takhussu bihi ahadan takabburan." Janganlah engkau khususkan salam itu hanya untuk satu orang takabburan, karena itu akan menjadikan kita mewarisi sifat al-kibr wal-iyadzubillah, sifat-sifat kesombongan. Yang tidak kenal, dia akan acuh, dia akan cuek, tidak akan peduli. Yang dikenal, baru dia salami. Atau mungkin lebih parah lagi, yang dia kenal dan dia sering mendapatkan bantuan-bantuan dari orang tersebut, baru dia ucapkan salam. Yang dia kenal tapi tidak mendapatkan bantuannya, maka dia tahan salamnya, ucapan salamnya. Maka ini akan mewariskan sifat al-kibr pada diri orang tersebut. Bal ta'ziman li syi'aril Islam. Sampaikanlah salam kepada orang yang kita lewati, orang yang kita dapati, orang yang kita temui, untuk mengagungkan syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mura'atu li ukhuwatil muslim. Dan untuk melanggengkan persaudaraan sesama kaum al-muslimin. Ini yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, yang berkaitan dengan apakah orang-orang kafir boleh kita sampaikan salam kepada mereka. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah menjelaskan ketika beliau mensyarah hadis ini di dalam syarah Sahih Al-Imam Muslim. Maknanya kata beliau, taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Ai maksudnya, tusallim 'ala kulli man laqitahu 'araftahu am lam ta'rifhu. Engkau berhak menyampaikan salam, engkau boleh memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Wala takhussu bihi man ta'rifuhu kama yaf'aluhu katsirun minan nas, dan janganlah engkau mengkhususkan ucapan-ucapan salam tersebut hanya kepada orang-orang yang engkau kenal, sebagaimana hal ini dilakukan oleh mayoritas dari hamba Allah Subhanahu wa taala, mayoritas dari kaum muslimin. Ini di zaman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di zaman Al-Imam An-Nawawi. Zaman yang penuh dengan kesolehan, zaman yang masih ya kalau dibandingkan dengan zaman sekarang masih dekat hitungannya dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak sampai ribuan tahun. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, kalau zaman sekarang sudah hampir 1500 tahun. Di zaman beliau alaihi salatu wasallam, yaf'aluhu katsirun minan nas, banyak sekali manusia, banyak sekali kaum muslimin yang mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang dikenalnya saja. Yang tidak dikenal tidak dia ucapkan salam. Maka ini ditanbih, diperingatkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah ketika beliau mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, ayo jangan kita hanya mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal. Thumma, kemudian kata beliau, inna hadzal umum, keumuman perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam ini makhsusun, dikhususkan lagi bil muslimin, khusus untuk mereka orang-orang Islam, kaum muslimin saja. Fala yusallamu ibtidaan ala kafirin, maka kita tidak diperkenankan, tidak boleh untuk mengucapkan salam dan memulai salam kepada orang-orang kafir. Itu penukilan syarah dari Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah, dari syarah yang ringkas ini, dari penjelasan yang ringkas ini, kita mendapati sebuah faedah, bahwasanya tidaklah sebuah zaman itu akan lebih rusak dibandingkan zaman-zaman yang sebelumnya. Seperti di zaman kita sekarang, di zaman kita sekarang mungkin terlalu banyak orang-orang yang bahkan tidak mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal. Mungkin karena masalah pribadi, atau mungkin karena malas, atau mungkin karena sebab-sebab yang lainnya, penghalang-penghalang yang lainnya. Penghalang terbesarnya adalah karena kita berada di akhir zaman, sulit untuk beramal soleh, sulit untuk memberikan ucapan salam tersebut, menyampaikan ucapan salam tersebut, padahal hakikatnya itu doa kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Tapi namanya di akhir zaman, penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan, penuh dengan su'udzan, curiga, buruk sangka kepada si fulan, si alan, dan yang lainnya, akhirnya pelan-pelan sunnah ini, perintah ini tenggelam di tengah-tengah kaum muslimin. Begitu pula faedah yang bisa kita ambil di dalam syarah atau penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, bahwasanya ketika kita bertemu dengan seorang muslim dan kita tahu dia adalah seorang muslim, lantas bagaimana pertanyaannya? Kita enggak tahu dia muslim atau kafir. Dia enggak pakai tanda-tanda sebagai orang kafir, mungkin tidak pakai kalung salib atau yang seterusnya. Kita enggak tahu dia muslim atau kafir, apalagi di zaman sekarang tampilan seorang muslim itu mirip kurang lebih dengan orang-orang kafir. Yang pakai levis sama-sama pakai levis, yang pakai jeans sama-sama pakai jeans, yang pakai bantalun sama-sama pakai bantalun, mereka sama penampilan-penampilan mereka. Oleh karenanya jangan dicela orang-orang yang ingin memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun mungkin telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang ada, majelis-majelis yang ada terkhusus di luar ma'had, yang berkaitan dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana ahabbu al-qamis atau ahabbu al-libas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau ahabbu thiyab, yang paling, pakaian yang paling disukai, pakaian yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis, gamis atau jubah. Walaupun itu adalah bahagian dari adat istiadat yang ada di sisi bangsa Arab, karena memang di zaman dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta orang-orang musyrik pakaian mereka ya gamis, pakaian mereka ya jubah. Jadi enggak bisa dijadikan sebagai sebuah kesimpulan berarti kita pakai jubah ini merupakan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu terlalu dini, kesimpulan yang terlalu dini, terlalu prematur kalau kata orang zaman sekarang. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, Tapi ketika ada beberapa pihak, beberapa komunitas, beberapa pengikut Nabi, umat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ingin mengikuti beliau, ingin mengikuti apa yang beliau cintai, memakai gamis, memakai jubah, al-qamis dan yang seterusnya, enggak bisa disalahkan. Karena mereka adalah orang-orang yang ingin menutup aurat mereka seperti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menutup auratnya dengan sempurna. Bahkan ketika kita memakai jubah dalam keseharian kita, gamis dalam keseharian kita, otomatis aurat kita pun akan terjaga. Semakin terjaganya aurat kita, maka semakin kita telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena menutup aurat adalah hal yang wajib, enggak boleh kita mengumbar aurat, baik muslim ataukah muslimah, baik laki-laki maupun wanita. Berarti semakin rapat kita menutup aurat, semakin sempurna kita menutup aurat, dari situ kita mengambil niat agar kita mendapatkan ajar dari Allah Subhanahu wa taala dalam memakai pakaian seperti apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak bisa diambil hukum ringkas, tidak bisa diambil hukum prematur, berarti yang tidak pakai jubah bukan ahlu sunnah. Yang tidak pakai jubah, yang tidak pakai gamis berarti bukan sunni salafi. Tidak bisa demikian. Karena ini adalah hal yang wasi', perkara yang lebih luas yang bisa dibahas oleh para ulama, terkhusus para al-fuqaha di dalam permasalahan al-libas. Ikhwati fillah yarhamakumullah, apalagi di zaman sekarang, orang-orang muslim dengan yang kafir tampilannya beda. Bagaimana kita bisa membedakan antara muslim dengan kafir? Kalau mungkin tampilannya pakai peci, atau paling tidaknya pakai celana cingkrang yang di atas mata kaki, yang akhir-akhir ini dipeributkan. Tapi khallihim, gak perlu kita masuk dalam pembahasan tersebut. Maka kita masih belum tahu yang kita dapati ini muslim ataukah kafir. Dijelaskan oleh para ulama, terkhusus al-imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, uhkum ala dhahir, uhkum ala al-asal, hukumi asalnya. Asal hukumnya dia apa? Nampaknya muslim, ya sudah kita hukumi muslim, kita sampaikan salam. Dan ini perlu kaidah yang disebutkan oleh a'immatus salaf, ketika kita menyampaikan salam, dijawab walhamdulillah. Tidak dijawab, ya jangan kita memiliki sikap sakit hati atau kecewa atau yang semisalnya. Beri uzur, mungkin enggak dengar, mungkin apapun uzur yang kita berikan kepada saudara kita tersebut. Maka hukum ketika seorang menjawab salam dibahas oleh para ulama bahwa hukumnya adalah wajib. Berbeda dengan kita yang mengucapkan salam. Kita mengucapkan salam, memulai salam sunnah. Assalamualaikum. Pertama kali kita ucapkan salam sunnah hukumnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghasung, ayo agar semangat melakukan sunnah ini. Akan tetapi dibahas ketika seorang menjawab salam, hukumnya wajib. Ketika seorang disampaikan salam kepadanya, tidak dijawab dengan sengaja, amdan, maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah, wal'iyadzubillah. Dia akan mendapatkan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena sudah tidak melakukan kewajiban, yaitu menjawab salam seorang muslim. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, apabila kita mendapati seorang yang tidak diketahui muslim ataukah kafir, ibqa alal asl, seperti apa yang dinasihatkan oleh al-imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, sampaikanlah salam. Kalau ternyata dia jawab, walhamdulillah. Kalau tidak pun, berikanlah uzur kepada orang tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, di dalam al-musnad, musnad al-imam Ahmad, jilid yang keempat, halaman ke-385, beliau pernah meriwayatkan hadis dari Amr ibn Abbasah radhiyallahu taala anhu wa arda, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Amr ibn Abbasah pernah bertanya langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaannya Amr ibn Abbasah ringkas, mal Islam, wahai Rasulullah, apa itu al-Islam? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqalinul kalami wa it'amut ta'am, engkau berucap dengan ucapan yang lembut kepada orang lain, wa it'amut ta'am, dan memberikan makan kepada orang lain. Kurang lebih sama redaksinya, maknanya sama, yaitu lisan kita selamat, kejelekan lisan kita, ketajaman lisan kita selamat dari kemaksiatan-kemaksiatan, kemurkaan-kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan linul kalam, ucapan yang lembut. Di antara linul kalam adalah ketika kita menyampaikan salam kepada orang yang kita kenal ataukah orang yang tidak kita kenal. Sulit, memang sulit, karena setiap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan, setiap perintah butuh yang namanya pengorbanan. Tinggal kita mau berkorban ataukah tetap pada kebiasaan lama yang jauh dari perintah dan wejangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah ketika beliau mensyarah hadis ini pula. Beliau mengatakan wa jama'a fil hadithi baina it'amit ta'ami wa ifsya'is salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara dua amalan besar, yaitu memberi makan orang lain dan menyebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin. Li'annahu bihi yajtami'ul ihsana bil qawli wal fi'li. Karena sikap al-ihsan akan timbul. Jadi seperti yang kita tahu, yang namanya derajat seorang muslim itu ada tiga. Yang paling bawah ada muslim, di atasnya ada mu'min, di atasnya ada muhsin. Seorang yang muslim berarti dia telah berislam. Seorang yang mukmin berarti dia telah beriman. Seorang yang muhsin artinya dia telah berbuat ihsan. Jadi ihsan ini ada pada tangga yang ketiga, derajat yang paling tinggi, yang harus dilewati. Derajat pertama, derajat kedua, tangga pertama, tangga kedua pun harus dilewati. Oleh karenanya nanti di sini akan beliau sebutkan, amalan terbaik ini tidak akan menjadi amalan terbaik apabila tangga pertama, tangga kedua tidak diamalkan. Seorang muslim mukmin, dia masya Allah tabarakallah memberikan sedekah infak kepada orang-orang yang membutuhkan, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula salam dia sampaikan kepada orang yang dia kenal ataukah orang yang tidak dia kenal. Tapi di satu sisi keislaman dia tidak beres, arkanul Islam banyak yang dilanggar, puasanya mungkin, sholatnya, atau mungkin dia orang yang mampu tadi tapi tidak mau berhaji, tidak mau mengunjungi Baitullahil Haram dan yang seterusnya. Arkanul Islamnya rusak. Begitu pula arkanul imannya pun rusak. Beriman kepada Allah hanya sekedar ucapan tapi tidak mau menerima takdir, sering mencela Allah dan yang seterusnya. Maka ihsannya ini la yanfa. Tidak akan bermanfaat untuk dia. Karena dia terlalu tinggi, langsung naik ke tangga ketiga, tangga pertama, tangga kedua tidak dia lewati, ya percuma. Apalagi sholat yang sudah ditinggalkan, wa'iyadzubillah, tangga pertama, rukun Islam, ada syahadah. Setelah syahadah, ada sholat. Apalagi sholat yang dia tinggalkan. Wa'iyadzubillah, sebahagian a'immatus salaf mengatakan bahwa dia adalah seorang yang telah terjatuh kepada kekufuran. Maka anggapannya seperti seorang yang kafir, seperti orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian melakukan amalan soleh. La yanfa', tidak bermanfaat untuk kebaikan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kata beliau, li'annahu bihi yajtami'ul ihsan bil qawli wal fi'l. Al-ihsan akan tergabung, apakah itu ucapan ataukah perbuatan. Ucapan dengan salam, perbuatan dengan bersadaqah, memberikan it'am at-ta'am, makan kepada orang-orang lain. Wa huwa akmalul ihsan. Dan ini adalah bentuk ihsan yang paling sempurna. Wa innama kana hadha khairul islami ba'dal ittiyani bi faraidil islam. Dan yang perlu diketahui, kata beliau alaihi rahmatullah, dua amalan ini menjadi amalan Islam yang paling baik. Sekali lagi, dua amalan ini menjadi amalan Islam yang paling baik ba'dal ittiyani bi faraidil islam, setelah dia menjalankan faraidil Islam, kewajiban-kewajiban seorang muslim. Wa wajibatihi, kemudian dia menjalankan pula kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim. Faman ata bi faraidil Islam tsummartaqa ila darajatil ihsan ila nas kana khairan mimman lam yartaqi ila hadhihi darajah. Maka apabila dia telah melakukan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim, dia naik lagi kepada tangga yang kedua, kewajiban dia sebagai seorang mukmin. Kemudian dia naik lagi kepada tangga yang ketiga, kewajiban dia sebagai seorang muhsin, berbuat baik kepada manusia di sekitarnya. Kana khairan, maka ini merupakan amalan yang paling baik, amalan yang paling utama, mimman lam yartaki ila hadhihi darajah, dibandingkan orang-orang yang tidak mau naik kepada tangga al-ihsan. Dia muslim, arkanul Islam dia kerjakan sempurna. Dia mukmin, arkanul iman dia kerjakan secara sempurna. Tapi dia tidak mau naik ke tangga yang ketiga, yaitu derajat al-ihsan. Maka ketika dibandingkan, tentu mereka yang berada pada tangga yang ketiga, pada tangga al-ihsan, jauh lebih baik dibandingkan mereka yang hanya pada tangga kedua, yaitu al-iman ataukah al-mu'min. Ila anqal, sampai ucapan beliau di akhir syarahnya, fa inna it'amat ta'am, sesungguhnya memberi makan kepada orang lain, wassalam dan mengucapkan salam, menyebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin, la yakunani minal Islam, tidak akan memberikan dampak positif, tidak akan memberikan manfaat bagi keislamannya, illa kecuali bin nisbati ila man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, kecuali benar-benar dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya, al yaumil akhir, yaumul qiyamah, dan ini merupakan arkanul iman. Sehingga ikhwati fillah yarhamakumullah, yang disampaikan oleh beliau, seorang yang ingin mengerjakan amalan Islam terbaik, haruslah sebelumnya dia sempurnakan amalan al-Islam. Dia sempurnakan amalan al-Iman, kemudian dia bisa naik kepada derajat al-Ihsan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai amalan Islam yang terbaik. Ikhwati fillah yarhamakumullah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan syarah hadis ini secara global, penjelasan dari Imam Al-Qurtubi wal Imam Ibnu Rajab wal Imam Ibnu Hajar dan yang selainnya dari aimmatus salaf, saya kira cukup untuk kita menukilkan faedah-faedah dari mereka, terlebih faedah terakhir yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, bahwa Islam yang terbaik tersebut belum bisa menjadi sempurna kecuali dia telah melewati arkanul Islam, arkanul iman pada tangga pertama dan pada tangga yang kedua dengan maksimal. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada hadis yang ke-40 atau dalam cetakan lain ke-169, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau mengatakan inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairun. Ketika seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim apa yang paling baik? Muslim bagaimana yang paling baik wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam, man salimal muslimuna, barang siapa yang seorang muslim itu bisa menyelamatkan, bisa menjaga lisannya, bisa menjaga yadihi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang bisa menjaga lisannya, bisa menjaga tangannya untuk menzalimi, menyakiti orang lain yang sama-sama Islam, yang sama-sama beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala hadis ini sangat erat kaitannya dengan apa yang telah kita bahas, dan hadis yang terakhir dari bab ini pun memiliki makna yang sama, hanya berbeda pada lafaz pertanyaan yang nanti insyaAllah ta'ala akan kita sebutkan. Siapa yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami afdal, amalan Islam apa yang paling afdal, amalan Islam apa yang paling utama wahai Rasulullah, dijawab sama oleh Nabi, man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi, ketika seorang muslim itu bisa menjaga kezaliman yang ada pada tangan dan lisannya sampai kepada orang lain, orang lain merasa aman, tidak merasa dihinakan, tidak merasa digibahi, tidak merasa dicela, tidak merasa dipukul, didzalimi, disakiti, dan yang seterusnya akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi taala. Ini ikhwati fillah yarhamakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yarhamakumullah.